hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama, menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini, kau dan aku telah berbeda.